dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita ada ikut punya. Akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo. Sing nganggo kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus, menyerap tenaga. Ya wis saudi menimu. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham ge? Roh gunane rokok, rokok roh carane mandorot kanggo kowe. Dadi padha roe lah sementing. Ya ora apa-apa tapi. Kalau nu senang berguyon kiai kiai ini, hanya nerawan orang pinter guyon kau kiai. Yes, kalau ini kan ini acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluarga Nilek Lukman, ngisi Habib Umar, Mutahar, semua nang. Soalnya, jadi guyon ane neng kiai kiai orang, yes kiai kiai kape, termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita cerita anekdot. Ada kiai rokok, rokokan, ngarepe dokter. Pak Yai, kalau rokok terus nanti, kalau mati gimana? Gampang, saya bawa korek. Sing kiai ini maksudnya, aku nak mau rokok terus, mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter, ngono. Tenang dok, saya masih bawa korek. Maksudnya nak rokok mati, gak ada Jumat. Jadi gak sambung, apa? Nak kuyenane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wong pikirane setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Semua spesial, seneng seneng kulo niku. Bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah ya seneng guyon jadi seneng itu gak kudu mewah mah. Lah kowe seneng ngenteni di alpat malah kesel to. Macet. Dadi kula nang di grup kata lah. Kiai-kiai sing seneng guyon sing seneng. Mergo kula kuwatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Nang kula nu seneng nang kiai seneng guyon bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat. Itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon supaya orang enggak uraan ya bagus. Wah sementing ikhlas. Wah syaratnya kabeh itu sementing nopo ikhlas sudah ikhlas. Ya ora kudu spesial ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sementing nopo ikhlas. Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wong ku kaget kabeh. Wong ku pikirane wong mesti berhenti. Kok ternyata malah saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya berhenti merasakan kemiskinan. Ya itu. Ya itu. Saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka maka saya berhenti. Ya jadi terus disebutna lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa-apae tuku. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Gamane iso turu. Nek kula nang rumah ayat kursi ora iso turu, pe turu. Kan iya maca lisane nggih ati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma terus mangzalladzi yashfa'u indahu ila bi'idznih. Ketika Allah itu segalanya tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial ini. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal, dibikinlah metode tahlil maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah ngafirno. Sing maca ya padha dene ra paham mek ngantuk bentuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Lah sampean bela di kesembilan sing bener wis tak takok ya provokator. Sing jelas latih maca iku terus. Jadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati, pendak apa? Tadi. Oh ya, oh ya, pengiran kok ngenteni, Pak.

Paham ya. Jadi suwe nak pokoke urip wis suwe nak, pokoke kabeh anut pangeran wis enak. Wala ya utuh khifruhuma wa huwa al-alil adin tasturu. Semun Gusti kula tak tilem seteng dunya baik-baik saja. Sopan nang mbek pangeran. Lah maca ngene kok ngenteni kundangan. Kok kon dadi wali kuwi. Lah sing rapal ayat kursi terus ngritik. Ora apal. Buta ngono. Wis apal lho sik, wis darani pitalah penting kok apal ayat kursi sik. Apal? Ndak. Ya kaya kaya apal sik terus lagi bid'ah nor apa-apa. Dadi mergo ngono. Kaya kula misale bid'ah aku rodok bener, mergo ora tahlilan lah yo maca. Lah kula yo bingung ngadepi jenengan mbela ndi padha ora jelas. Yo ayat kursi ku waca. Nah tentu ayat yang seperti ini kan enggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wa kulu wasrobu. Makanya banyak ulama sampean delok teng kene itqon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu enggak sekelasnya. Ojo, jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bek kala muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wa kulu wasyrabu, tentu kualitas fadhailnya beda, tapi jangan katakan klasmen jangan karena kurang sopan dengan kala muwah, tapi tetap be itu. Makanya Nabi ngendikan ayat iki apa loco nak pe turu waca di mana-mana waca. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis di do. Paham apa? Ditulis di do. Baru kaya di do ya akeh hikmah yang akhirnya dipasang ning ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam baru kaya ayat kursi. Ya sing aku pokoke berpikir positif bae. Wah berarti si Duma Islam bukti nopo ono ayat kursi ini. Lho kula nu beberapa kali diselamatno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang ya merasa nyaman mergo ning warunge ono ayat. Wah berarti islami lah. Ora kuatir iki ono daging celeng tetep nulung. Ya ini jujur mawon kula niku tetep asobia artinya nak ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ono ayat kursi paling ndak kan orang ini punya etika kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetap bantu lah tetap memenai terus tiga imbon solat. Sana jangan tuh sing dulu misalnya ibu solat pura sih rapper. Yo cus udon ngono sih anggap aja. Mosok mayang macang masang ayat kursi kok. Ya sih gitu kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bakule payu ayat kursi ini. Sing di rumah yo payu promosi nih IKS lami. Sing belanja yo nyaman. Terus podo enak lah. Ayat kursi ini sing enak semoga tinggu. Ya tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulo sumeneng tenan mek jenenge ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna. Jadi kulo bayangno grepe turu nyen seneng. Senenge wae Gusti nak kulo turu iku langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turu, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan tabala takhuduhu sinatu walan. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayang no misalnya kowe pas dungo, sing mbok dongani turu. Nah, kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la takhuduhu sinatu walan. Allah ra tau ngantuk, ya mboten nate. Akhirnya sewenang kita, sewenang banget mbak pangeran berkut dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya radhi itu billahi napa rabba wa bil islami dina, radhi itu billahi napa rabba wa bil islami dina, radhi itu ridho ingsun billahi iklan wa rabban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah sing dadi pangeran. Muga mau pangeran liyane Allah ya kacau tenan. Nanti pangeran terus turu terus ngantuk, nak ramangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa, misalnya buat pengirana, ya pusing. Kadang pas sare, dungani tenan juga boleh pas apa? Sare, ya ribet. Tapi kita di pengiran, sing la tak khuduhu, sinatu wala namu bil islami dinan. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa rasulan, wa nabiyan, wa bil qur'ani, hukman, wa imam. Dan kita ridho Qur'an sebagai panduan hukum, lan jadi imam. Imamu panu.